Di dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu. Di dalam dadaku ada kamu. Di hatiku tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu, ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Kau kekasihku, bimbing ledakku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta, wujudkan hasrat. Ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu. Di dalam dadaku ada kamu. Kita berdua.